بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita membaca paragraf di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan tentang permasalahan hukum rajam. Pertanyaannya sekarang indah ya Ridwan, apa kesesuaian pembahasan rajam ini dalam kitab Aqidah? Nah, tim disebutkan yang pembahasan fikih seperti masalah rajam ini dalam kitab Aqidah Ikhwanillah, dikarenakan pada zaman Imam Ahmad. Hal ini merupakan salah satu syiar yang nampak dari kelompok ahli bidah, di antaranya orang-orang khawarij yang mereka mengingkarinya, mengingkari tetapnya hukum rajam. Karena itulah dimasukkan dalam pembahasan akidah untuk membantah mereka. Dan kalau kita perhatikan, memang dalam risalah usul sunnah ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan poin-poin pokok, terutama hal-hal yang diselisih oleh ahlul bidah di zaman beliau. Mengenai hukum rajam sendiri, bukankah telah mansukh dari Al-Quran? Indakil ikra. Nah, yang dimansuhkan dari Al-Quran adalah apa? Tilawahnya, yaitu bunyi ayatnya. Telah dihapus dari Al-Quran. Asy-syaikh wa syaikhatu idza zalaya farjumuhuma batta. Akala min Allah, Allahu azizul hakim. Ini dulu termasuk dari ayat Al-Quran, kemudian mansukh, akan tetapi hukumnya tetap. Hukumnya tetap sampai hari kiamat berdasarkan hadis. Siapa saja di antara orang-orang yang pernah atau yang ditegakkan rajam atasnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahnya wahyu. Wanita apa? Ada wanita, ada laki-laki, iya. Yang dirajam manusia, bukan hewan. Makanya seorang wanita dan seorang laki-laki. Yang mana? Wanita Ghamidiyah. Kemudian juga seorang wanita Juhaidah. Juga tentang apa? Kisah perajaman sahabat yang bernama siapa? Ma'iz. Dan penetapan rajam ada berapa jalan suatu rajam bisa ditegakkan untuk menetapkan hukum zina pada seseorang. Indami amtullah. Dua jalan. Yang pertama, pengakuan dari pelaku zina tersebut. Yang kedua, dengan bayyinah. Dengan bayyinah bisa dengan saksi atau dengan adanya qarinah yang jelas menunjukkan dia hamil dengan sebab zina. yang datang dari sampai kepada kita ditetapkan rajam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan. Nah. Dan belum ada sampai sekarang, alhamdulillah kita dapat riwayat. Nah, tetapnya hukum rajam berdasarkan persaksian 4 orang. Yang hampir terjadi pada zaman siapa, tapi kemudian ternyata 1 orang menggugurkan persaksiannya. Indagarifi. Jawab. Pada zaman Umar tentang kisah siapa? Mughirah bin Syu'bah. Nah, di mana datang 4 orang kepada Umar bin Khattab mau mempersaksikan tentang zina, tapi ternyata 6 orang yang keempat ragu-ragu dan tidak berani untuk bersaksi. Akhirnya 6-3 orang tersebut dicambuk 80 kali. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw anghadahu li hadathin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima." Siapa saja yang intaqasa, itu meremehkan, melecehkan, merendahkan, ini masuk dalam intiqas. Dan juga celaan. Dan siapa saja yang merendahkan salah seorang dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dikarenakan suatu kejadian yang terjadi atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah ahli bid'ah. Sampai dia yatarham, yaitu mendoakan rahmat untuk mereka, yaitu untuk para sahabat secara keseluruhan, dan hatinya terhadap para sahabat selamat, dalam artian tidak ada kebencian dalam hati mereka terhadap para sahabat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sifati dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ayat di surat Al-Hasyr ini ikhwanikillah merupakan ayat pokok tentang apa metode bagi siapa saja yang ingin selamat dari penyimpangan dalam permasalahan para sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang datang setelah para sahabat yang apa mendoakan untuk para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian juga apa orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada ghil, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian terhadap para sahabat. Nah, ini prinsip utama sebagaimana dulu telah kita singgung pada beberapa paragraf sebelumnya berhubungan dengan permasalahan para sahabat. Nah, oleh karena itulah siapa saja yang mencela, membenci atau menyebut-nyebut kejelekan para sahabat, maka dia dihitung dan dikategorikan oleh Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah. Yang hal ini merupakan prinsip dasar dari apa? Dari orang-orang Rafidhah dan Khawarij itu. Karena kita lewati bahwasanya orang-orang Rafidhah mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian kecil saja. Siapa di antara para sahabat yang dikecualikan oleh Rafidhah? Abu Bakar As-Siddiq, Allah yahdi. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq deretan pertama kali yang mereka kafirkan, karena inti dasar agama Rafidhah dan Hanifiyah yaitu apa? Pengkafiran. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan mereka merendahkan Abu Bakar dan Umar dan menuduh dua ini pengkhianat. Baik. Jadi yang dikafirkan mayoritas para sahabat, kecuali sebagian kecil saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan Hussein, baik, siapa lagi? Salman Al-Farisi, Abu Dharr. Nah, baik, dikecualikan oleh para sahabat, dikecualikan dari para sahabat oleh orang-orang Rasulullah. Nah, sebagian kecil. Nah, ada pun orang-orang Khawarij, kebalikannya, khalifah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Dan kedua golongan ini golongan ahli bid'ah. Bahkan untuk Rafidah, para ulama mengeluarkan mereka dari keislaman. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-mas'alatu dhakara fiha al-imam Ahmad rahimahullah anna kulla man abghadha ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yu'tabaru mubtadi'an. Permasalahan ini Imam Ahmad menyebutkan badannya bahwasanya semua orang yang membenci salah seorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya itu dia dianggap, sungguhnya dia itu dianggap sebagai ahli bidah. Nah, karena para sahabat afanillah orang-orang yang telah Allah puji dalam Al-Qur'an dan juga direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seorang kemudian membenci, menghinakan mereka, berarti ada na'am unsur pendustaan terhadap Al-Qur'an dan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wa kadzalika man dzakara masawi'ahum fa innahu yakunu mubtadi'an. Demikianlah. Demikian pula orang-orang yang menyebut kejelekan-kejelekan mereka, maka dia juga dihukumi mubtadi'. Wala yakhruju an hadzal wasfi hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Dan dia tidak keluar dari sifat ini sampai dia itu na'am tarahum, mendoakan rahmat untuk para sahabat secara keseluruhan dan hati mereka selamat dari kebencian terhadap para sahabat. Sebagaimana dalam ayat tadi di surat Al-Hasyr. Na'am, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Fa inna Allah 'azza wa jalla athna 'alaihim jami'an wa madahahum fi kitabihi. Nah, madiyati bil ayah. Indah ya Abu Umar. Nah, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Ayat yang lain inda ya Umar. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Nah, qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini al-mukhatabun yang paling pertama adalah para sahabat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ayat yang lain Zakaria. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Ayat yang lain Baik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari rahamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhiril ayat. Ini juga pujian untuk para sahabat. Ayat yang lain, Abu Abdul Bar. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini mukhatab para sahabat, menjadikan tolak ukur. Dan orang-orang yang beriman kalau mengikuti jalan imannya para sahabat. Ayat yang lain, dari sisi pendalilan. Hah? Walaqad afallahu anhum. Di sini penetapan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang atau para sahabat yang mundur dalam perang Uhud. Baik. Yang lain, zidu. Indahnya Fajri. Kira-kira sebentar. Fakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Tayyib. Al-mukhatab yang paling pertama masuk adalah para sahabat. Nah, yang lain, nعم alladziina istajabu lillahi war rasul min ba'di mas tazallahum syaitan. Baik, alladziina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Baik, juga ikhwan fillah, ayat yang penting dalam masalah ini, may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Di sini dijadikan yang jalan para sahabat ikhwan fillah harus diikuti sebagaimana kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang lain banyak di mana Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat secara keseluruhan. Naam. Dan secara umum juga masuk dalam cakupan ayat. Naam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan adalah para sahabat. Ini jelas, tidak ada naam khilaf sedikit pun. Adapun dalam hadis di antaranya indak ya Bijal, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Ada yang disebutkan tadi tidak jadi. Umayyah. Hadits Umar wa man akhrajah. Hadits Ibn Mas'ud. Naam, hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ini pujian untuk para sahabat radhiyallahu alaihim. Qala faman intaqasahum fa innahu qad khalafa rabbahu subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang kemudian menghina atau merendahkan para sahabat, maka sungguhnya dia telah menyelisihi Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa sayabu bi ithmi bid'atihi hina yalqa rabbahu jalla wa ala. Maka sungguh dia akan membawa dosa kebid'ahannya tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal antum tarikuna li ashabi walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi? Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Ini hadis telah kita lewati. Berhubungan dengan kisah siapa dengan siapa yang saat itu berselisih sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan perkataan ini. Lah. Berhubungan dengan siapa? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Law anfaqa ahadukum. Ini yang menjadi mukhatab masih para sahabat, cuman para sahabat yang na'am masuk Islamnya na'am akhir. Berhubungan dengan kisah siapa? Hah. Siapa Abdul Bar? Abdul Rahman bin Auf dan siapa? Khalid bin Walid. Nah, siapa yang kemudian diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik. Sampai-sampai dikatakan demikian. Nah, sebenarnya, nah, demi zat yang Nabi Muhammad berada di atasnya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud, emas tidak akan mencapai naam satu mud infak mereka, tidak pula setengah mud. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Di sini menunjukkan afanifillah menyakiti para sahabat merupakan dosa besar. Naam. Kalau mereka masih hidup mungkin bisa meminta kehalalan. Tapi naam saat ini mereka telah wafat. Oleh karena itulah naam celaan terhadap para sahabat afanifillah perkaranya apa? Tidak mudah. Kenapa? Karena berhubungan dengan Allah juga berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Dan orang-orang yang dicela tadi telah wafat, bagaimana meminta kehalalan? Karena itulah para sahabat, para ulama panitilah betul-betul memperingatkan sisi ini. Jangan sampai seorang muslim dia mencela atau meremehkan atau bahkan naam menghina para sahabat. Bahkan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah untuk apa? Untuk diam dari apa? Membicarakan fitnah yang terjadi di kalangan mereka. Naam. Dan berkeyakinan bahwasannya semuanya adalah ahli ijtihad. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Uthman bin Affan. Nah, mulai dari perang apa yang terjadi? Nah, peristiwa Siffin, peristiwa Jamal. Nah, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, kita semua berkeyakinan afanifillah bahwasanya semua para sahabat itu adalah mujtahid. Cuma, nah, ada mujtahid yang musim dan ada yang mukhti. Ada yang memang betul ijtihadnya sebagaimana yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini kita yakini pada semua peristiwa-peristiwa itu, nah, al-haq bersama Ali bin Abi Thalib. Dan ijtihad beliau dalam peperangan-peperangan tersebut itu ijtihad yang benar. Nah, ada pun yang lainnya, nah, seperti pada peperangan beliau menghadapi Muawiyah dan pasukan yang bersama beliau. Nah, dalam masalah ini pihak Muawiyah ijtihadnya keliru. Karena kewajiban atas mereka adalah membaiat Ali bin Abi Thalib. Cuman mereka beristihad bahwasanya baiat akan diberikan sampai apa darah Utsman radhiyallahu anhu diselesaikan, dalam artian pembunuh-pembunuh Utsman harus ditangkap terlebih dahulu baru kita membaiat. akhirnya terjadi fitnah yang telah kita baca dulu afanifillah asal muasalnya, karena para sahabat asalnya tidak menginginkan apa? Perang. Cuma ada barisan orang-orang munafikin yang membuat suasana kacau. Membuat suasana kacau, mereka membuat huru-hara, akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Demikian juga pada perang Jamal. Nah, pihak Ali bin Abi Thalib, mereka lah yang hak. Nah, baik, mereka yang hak. Cuman pihak yang lainnya yang bertentangan dengan Ali saat itu, kita katakan mereka juga ahli ijtihad yang keliru. Nah, sehingga mendapatkan pahala hanya satu. Nah, karena mujtahid ikhwan fillah, mereka antara satu pahala dan dua pahala. Kalau keliru hanya menyebabkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad karena kesungguh-sungguhan untuk mencari kebenaran, tapi tidak dapat. Nah, kesungguh-sungguhan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala. Nah, karena mereka memang punya keahlian untuk itu. Sedangkan yang benar, mereka mendapatkan pahala na'am dua, yaitu pahala atas ijtihad dan pahala atas apa? Kecocokan al-haq. Ini kesimpulannya, dan kita tidak perlu berdalam-dalam dalam masalah ini. Na'am. Cuma dulu kita bahas ikhwanifillah pelurusan sebagian keyakinan manusia yang keliru menganggap bahwasanya para sahabat itu menginginkan perang sejak awal. Tidak. Nah, mereka menginginkan damai sebagaimana contoh Na'am Ummul Mukminin Aisyah. Beliau keluar dari Mekah. Na'am, yang kemudian ikut bersama beliau siapa? Beberapa sahabat yang bersama Ummul Mukminin saat itu. Siapa? Hah? Talhah. Dan siapa? Zubair. Tayyib. Nah, mereka ingin apa? Ingin mendamaikan asalnya. Ingin mendamaikan. Tayyib. Dan sudah terjadi apa? Sudah terjadi na'an saling komunikasi. Cuma nafanifillah di waktu malam, orang-orang munafikin tidak rela dan takut kalau terjadi apa persatuan di kalangan para sahabat, sehingga mereka akan terkumpas dengan cepat, yaitu orang-orang yang membunuh Uthman radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka menyusup pada kedua barisan itu, kemudian apa menyerang, sehingga saling terjadi apa suudzon. Pihak yang bersama Ummul Mukminin dikiranya nah, pasukan Ali menyerang mereka, dan pihak Ali dikiranya pasukan dari Aisyah yang menyerang mereka. Akhirnya berkecamuk perang di sekeliling unta Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dinamakan dengan na'am peristiwa Jamal atau perang Jamal. Jadi orang-orang munafik apabila yang ada na'am di barisan kaum mukminin memang sangat na'am membahayakan. Mereka lah yang banyak menyulut api fitnah. Adapun para sahabat, kita yakin tidak akan ada pada diri mereka ghil sesama mereka, kebencian sesama mereka. Bahkan yang mengantar Ummul Mukminin setelah na'am diketahui ya panifina itu adalah ulah 6 orang-orang munafikin, bahwasanya masing-masing kedua belah pihak asalnya tidak menginginkan perang, namun kadang-kadang telah terjatuh atau telah jatuh beberapa korban. Akhirnya diantar oleh Ali bin Abi Thalib dalam artian untuk dikembalikan Ummul Mukminin ini. Cuman beberapa sahabat nah dibunuh oleh para munafikin tatkala mereka berjalan sendiri. Seperti siapa? Talhah. Nah, dipanah dan seterusnya. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan Ha'iyah. Qala wallahu ta'ala yaqul laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra. Ayat ini juga pujian untuk para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat mereka. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra. Naam, yang tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu kesulitan. Baik, tatkala mereka mendapatkan ujian besar, mereka tetap berjalan di atas jalan Rasulullah SAW tidak goyah. Mereka korbankan jiwa dan harta mereka demi membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekilas tentang apa keyakinan Ahli Sunnah berhubungan dengan para sahabat. Jadi hukum asalnya qanifilah mubtadi'. Adapun apabila mereka mencela para sahabat qanifilah secara keseluruhan, maka ini bisa sampai derajat kekufuran. Nah, atau mencela para sahabat dikarenakan agama mereka, maka ini juga mencapai derajat kekufuran. Tapi kalau mencela sebagiannya dikarenakan sifat sifat yang ada pada pribadi mereka, ini na'am mubtadi'. Sebagaimana perincian telah kita lewat itu. Nah, oleh karena itulah oleh orang Rafidah Qanifilah mereka dikafirkan oleh para ulama. Di antara sebabnya karena sisi ini. Di samping sisi-sisi yang lain, na'am berupa kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Nang kami bihada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.